إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar ba'd. Qala al mu'allif Syaikhul Islam al mujaddid Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa anna afdala ummatihi Abu Bakr الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى ثم بقية الأشرة ثم أهل بدر ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان. كتا Syaikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dan sesungguhnya paling utamanya dari umat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar Al-Faruq. Kemudian Utsman Zunurain, pemilik dua cahaya. Beliau dijuluki ini karena beliau menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma Aliun Al-Murtadha. Kemudian setelahnya adalah Ali, yakni Ali bin Abi Thalib Al-Murtadha. Ini yang diridhai. Ini secara urutan di dalam sisi keutamaan, sebagaimana secara urutan di dalam permasalahan khilafah. Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menegaskan bahwa prinsip pokok di dalam permasalahan urutan ini, dalam permasalahan khilafah, ya, dalam permasalahan khilafah di mana mereka yang menyelisihi urutan di dalam permasalahan khilafah, ya, mereka adalah ahlul ahwa wal bid'ah. Adapun terkait dengan afdhaliyah, maka ada khilaf, ya, antara mana yang lebih utama, Utsman ataukah Ali ibn Abi Thalib. Dan akhir dari kaul ahli sunnah wal jamaah, bahasanya sebagaimana mereka urutan dalam khilafah, maka demikian pula dalam permasalahan afdhaliyah. Kemudian setelah empat sahabat yang utama tersebut, baqiyatul asyrah, yakni yang tersisa dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira dengan jannah, bahwa mereka termasuk ahlul jannah yang disebutkan dalam satu hadis. Jadi selain empat ini, enam yang tersisa yang lainnya, mereka adalah ya, paling utamanya para sahabat setelah empat sahabat yang disebutkan, termasuk di dalamnya ya, sahabat Abu Ubaidah, Amir ibn Jarrah, kemudian Abdurrahman ibn Auf, dan yang lainnya dari 10 sahabat yang tersebut dalam satu hadis tersebut. Thumma ahlu badrin, kemudian setelah 10 sahabat yang disebutkan dalam satu hadis mereka termasuk dari ahlu jannah, setelahnya adalah ahlu badrin, jadi mereka yang ikut di dalam perangan Badar. Kemudian thumma ahlu syajarati, ahlu bai'ati ridwan. Urutan setelahnya adalah ahlu syajarah, ahlu bai'ati ridwan, jadi mereka yang ikut di dalam bai'atu ridwan, ya, bai'ah yang diambil ya, oleh Nabi SAW dari para sahabat yang dilakukan tahta syajarah, jadi di bawah sebuah pohon, sehingga mereka diistilahkan dengan ahlu syajarah. Dan pohon tersebut ya, terus ada, ini pohon yang dilakukan di bawah pohon tersebut bayat ya, pada para sahabat hingga di masa pemerintahan atau khilafah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika sebagian kaum muslimin ya, mereka ya, sampai di tempat tersebut berusaha untuk mencari ya, tempat keberadaan pohon tadi ya, karena ya, sebagian memandang bahwa tidaklah pohon tadi dilakukan di bawahnya baiat oleh Nabi kecuali memiliki keutamaan. Maka Umar ibn Khattab mengetahui yang demikian, beliau ya, memerintahkan untuk pohon tersebut ditebang. Jadi demikian bagaimana perhatian beliau ya, di dalam menyelamatkan akidah umat dari celah-celah yang akan menyampaikan kepada kesyirikan. Kita lihat keterangan dari Asy-Syari, Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Qala hadhihi aqidatul muslimina alladhina 'arafu islamahum bima'nahu as-sahih. Inilah akidah kaum muslimin yang mereka mengenal keislaman mereka, mengenal keislaman mereka dengan makna yang sahih. Jadi mereka yang Islamnya sahih, Islamnya benar, ya, mereka meyakini demikian bahwa paling utamanya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian yang tersisa dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira sebagai ahlul jannah ya, kemudian ahlul badr, kemudian setelahnya ahlul bai'atir ridwan. Inilah akidah dari mereka orang-orang yang benar keislamannya. Ya. Sehingga yang menyelisih akidah ini, ya, menunjukkan bahwa mereka tidak di atas Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan mereka adalah ahlul ahwa wal bidah. Tentunya lebih-lebih lagi mereka yang menghukumi para sahabat sebagai orang-orang yang mayoritasnya telah kafir. Sebagaimana keadaan orang-orang Rafidah. Kemudian wa aqidatun fi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu anhum wa ardahum wa ala ra'sihim al-khulafa'ul arba'ah. Inilah akidah mereka terhadap atau keyakinan mereka tentang para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Wa ala ra'sihim al-khulafa'ul arba'ah, dan secara khusus pemimpin mereka, yakni pemimpin para sahabat, terdepannya dari mereka para khalifah yang empat. Alladzina qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi haqqihim, di mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda tentang kedudukan mereka. Sebagaimana pada hadis Al-Irbad, ya, Ibn Sariyah Abu Najih radhiyallahu taala anhu. Setelah beliau diminta oleh para sahabat untuk memberikan wasiat, maka beliau memberikan wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wasiat untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Kemudian setelah itu beliau memberitakan tentang apa yang akan menimpa umatnya. Fa innahum may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Karena sungguhnya siapa yang berumur panjang di antara kalian, yakni masih hidup ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafat, niscaya dia akan dapati perselisihan yang demikian banyak. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika memberitakan hal ini, sekaligus beliau memberikan bimbingan apa yang semestinya ditempuh ketika mereka kaum muslimin mendapati hal yang sebagaimana diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di. Maka hendaknya tatkala kalian mendapatkan perselisihan yang demikian banyak, wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin, yang mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk, ya, yang mereka menjadi pengganti pemimpin di umat ini sepeninggalku. Itulah para sahabat yang empat, ya, di mana sunnah mereka, ya, ini menjadi bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang wajib untuk kita berpegang dengan sunnah mereka tatkala mendapati perselisihan yang demikian banyak. Kemudian Nabi menyatakan tamassaku biha, hendaklah kalian bertamassuk, berpegang teguh dengan sunnah tersebut. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah tersebut dengan an-nawajid, yakni gigi geraham yang paling dalam. Ya. Menunjukkan dari sini perintah yang demikian tegas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk betul-betul berpegang dengan sunnah, tidak hanya mencukupkan berpegang dengan sunnah, yakni memegangi dengan tangan, bahkan kekhawatiran seorang untuk lepas dari sunnah menuntut dia untuk menggigit sunnah tersebut, ya, selain memeganginya dengan gigi gerahamnya. Ya, di sini menunjukkan kepada kita bagaimana yakni pentingnya untuk kita mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terlebih di saat terjadinya berbagai ikhtilaf, tafarruq, fitan di tengah umat ini. Tidak mungkin ya kita akan bisa mengetahui bimbingan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan kita mendatangi majalis ilmu. Ya, oleh karena itu al-fitan ini perkara yang sasarannya adalah mereka orang-orang yang menjauh dari majalis ilmu. Kemudian wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhi oleh kalian wa muhdatsatil umur, perkara-perkara yang baru, yang muhdats dalam urusan agama ini. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sungguhnya setiap perkara yang muhdats, yang baru dalam urusan agama ini adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap perkara bid'ah adalah kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa selain perkara bid'ah itu mardud, ya, tertolak sebenarnya pada hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak diterima amalan bid'ah oleh Allah Subhanahu wa taala, juga pelakunya terancam dengan ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Asy-Syarih Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, fatartibuhum fil fadli katartibihim fil khilafati biijma'i man yu'taddu biijma'ihim, maka urutan mereka, yani urutan para khulafa'ur rasyidin di dalam keutamaan sebagaimana urutan mereka di dalam khilafah berdasarkan ijma', kesepakatan dari orang-orang yang diperhitungkan ijma' mereka, ya, yani para ulama umat ini. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa urutan mereka dalam khilafah, ya, tidak ada di kalangan para ulama yang menyelisihi. Semuanya sepakat, ya, bahwa para sahabat tersebut, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, adalah mereka para pemimpin yang sah. Ya, para pemimpin yang sah. Dan sebagaimana urutan mereka dalam kepemimpinan, maka demikian pula akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini demikian urutan mereka di dalam keutamaan. Sekali lagi, mereka yang menyelisihi, ya, prinsip ini, yakni meyakini sahnya kepemimpinan mereka, sahnya urutan mereka dalam khilafah, mereka adalah ahlul ahwa wal bidah. Ya. Sebagai contoh, kalau di masa kita adalah Sayyid Qutb ya, dia mengomentari pemerintahan Utsman ya, Ibn Affan radhiyallahu taala anhu sebagai jurang ya, yang memisahkan antara pemerintahan Umar bin Khattab dengan pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ya, dan dia Sayyid Qutb adalah menjadi guru bagi para teroris ya di masa kita. Kemudian Fa Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu huwa al-khalifatu lin-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau adalah al-khalifah, yani pengganti ya, yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di umat ini ya, sepeninggal beliau. Ini mana al-khalifah. Ja'at nususun tushiru ila zalika, di mana telah datang nas-nas yang mengisyaratkan akan kedudukan beliau, bahwa beliau memang orang yang pantas ya, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengganti beliau, mengganti Nabi, mengganti beliau di dalam memimpin umat ini. Kemudian wa ajma'atil ummah ala khilafatihi, dan umat sepakat ya, akan kekhilafahan beliau. Ya, oleh karena itu ya, jika datang orang yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu tidak menyetujui, ini adalah kedustaan. Ya. Mereka para sahabat yang ijma mereka diperhitungkan, semuanya sepakat. Bahkan nanti sebagaimana akan kita baca tentang bagaimana yakni pemuliaan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu terhadap Abu Bakar As-Siddiq. Fakanat, maka kedudukan khilafah beliau ya, khilafah Abi Bakar As-Siddiq adalah rahmatan linnas, sebagai rahmah bagi manusia, wa jihadan fi sabilillah, dan merupakan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana kita ketahui, ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafat, terjadi apa yang terjadi ya, murtadnya suku-suku Arab, karena sebagian mereka menyangka bahwa kewajiban untuk berislam hanya ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam masih hidup. Demikian pula ya, muncul di masa khilafah beliau mereka orang-orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat-zakat harta mereka. Dan demikian pula di masa beliau sallallahu alaihi wa di masa beliau radhiyallahu taala anhu ya, maka apa yang telah direncanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengirim pasukan di bawah kepemimpinan Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhuma, maka beliau realisasikan ya. Meskipun di awal-awal ketika beliau mencanangkan untuk memberangkatkan pasukan ini, sebagian sahabat senior termasuk di dalamnya Umar bin Khattab merasa keberatan melihat yakni yang ditunjuk sebagai panglima yakni Usamah masih dalam keadaan ya muda belia, yakni usia 17 tahunan ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan ketegasannya beliau menyatakan bahwa tidak mungkin aku menyelisihi untuk memilih panglima yang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menunjuknya. Dan Usama ibn Zaid radhiyallahu taala anhu, ya, beliau memang muda secara usia, tetapi dari sisi kemampuan, ya, dan termasuk idamnya keimanan, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mempercayakan untuk beliau sebagai pemimpin pasukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan yang gemilang pada pasukan Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhumah. Kemudian wa ihya'an lissunnah, dan khilafah beliau, ya, merupakan yakni suatu bentuk menghidupkan kembali yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ikhmadan lil bid'ah, dan memadamkan, ya, yakni api bid'ah. Faqad amara an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi maradi mautihi Abu Bakrin an yusalliya bin nas. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada kondisi beliau sakit, sakit yang mengantarkan kepada wafatnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami manusia. Ketika itu putri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, menyampaikan keberatan dan meminta, ya, untuk ditunjuk yang lain saja, jangan bapaknya. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menegaskan kembali, ya, perintah untuk Abu Bakar As-Siddiq mengimami manusia. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, tidak ridha, ya, untuk ada yang memimpin umat ini, umat Islam, setelah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Fakana huwa alladhi ya'umun nasa fi maradin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar As-Siddiq, beliaulah yang memimpin manusia, mengimami mereka pada kondisi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sakit, yang sakit tersebut yang mengantarkan beliau kepada wafatnya. Walida qala Ali radhiyallahu taala anhu li Abi Bakrin. Oleh karenanya Ali ibn Abi Thalib, beliau berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, radhiyaka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam li dinina afala nardaka li dunyana. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam telah meridhaimu lidinina, untuk urusan agama kami, yakni mengimami kami di dalam salat. Afala nardaka lidunyana, kenapa kita tidak ridha untuk engkau memimpin kami dalam urusan dunia kami? Jadi ini bagaimana, ya, pemuliaan Ali ibn Abi Thalib, pengakuan, ya, bahwa beliau Abu Bakar As-Siddiq memang orang yang pantas, ya, untuk memimpin umat ini, orang yang diridhai oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk memimpin umat ini. Dan ucapan beliau ini, ya, sebagai bantahan, sanggahan, ya, terhadap mereka orang-orang Rafidhah yang mereka menyatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka telah merampas kekuasaan dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian waja'at ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam imra'atun, dan suatu ketika telah datang, yakni seorang wanita menghadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fawa'adaha, kemudian beliau menjanjikan kepada wanita tersebut, yakni untuk dia mendatangi kembali beliau. Ya. Rupa-rupanya si wanita tadi sangat khawatir jangan sampai Allah menakdirkan setelah itu beliau wafat sehingga tidak bisa menjumpai kembali beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka wanita tadi menyatakan, illam ajidka, bagaimana seandainya aku tidak menjumpaimu lagi. Qala laha, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda kepadanya, fa'ti Aba Bakrin, hendaklah jika engkau tidak lagi bertemu denganku, hendaklah engkau datangi Abu Bakar. Baik. Ya, hadis ini muttafaqun alaih min hadis Jubair ibn Mut'im radhiyallahu taala anhu. Ini di antara beberapa riwayat atau nusus yang menunjukkan bagaimana keabsahan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq atas umat ini. Kata beliau selanjutnya, wa ajma'atil ummah ala khilafatihi kama ajma'u ala annahu afdalul ummati ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam, dan umat telah sepakat akan sahnya khilafah beliau sebagaimana mereka sepakat akan kedudukan beliau, bahwa beliau adalah seutama-utama umat ini setelah nabinya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata asy-syarih selanjutnya, wa Umar al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu yalihi fil khilafati wal fadli bil ijma'. Dan Umar al-Faruq yalihi fil khilafah, yakni yang mengikuti, yakni menggantikan beliau, fil khilafah, dalam kepemimpinan terhadap umat ini. Dan beliaulah, yakni Umar ibn Khattab, yang pertama kali digelari sebagai Amirul Mukminin. Adapun Abu Bakar As-Siddiq dikenal dengan Khalifatul Rasul. Khalifatul Rasul. Demikian juga Umar ibn Khattab yang mengikuti Abu Bakar As-Siddiq fil fadl, yakni urutan berikutnya setelah Abu Bakar As-Siddiq di dalam keutamaan sebagaimana di dalam khilafah bil ijma', dan ini berdasarkan kesepakatan umat ini. Bahkan telah sahih athar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau menyatakan, nahnu na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun, anna khaira hadhihi al-ummah ba'da nabiyhi Abu Bakrin wa Umar au kama qol. Kami menghitung-hitung, ya, dan ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Ya, penegasan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih hidup ini sebagai takrir. Ya. Ini sunnah takririyah yang menunjukkan seandainya apa yang dianggap oleh para sahabat tersebut salah, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meluruskan mereka. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, kami menghitung-hitung bahwa dan ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup, bahasa utama-utama umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Dan masa pemerintahan beliau ini berlangsung sekitar 10 tahunan. Ya, adapun Abu Bakar Siddiq cukup singkat, hanya sekitar berapa? 2 tahunan. Ya. Dan di masa khilafah Umar ibn Khattab ini terjadi futuhat, ini penaklukan khususnya di wilayah Persia, ya, dan Syam. Ya. Kehancuran kerajaan Persia, ya, ini di masa khilafah Umar ibn Khattab ini. Dan ini, ya, suatu perkara yang merupakan kenangan pahit, ya, yang terus dikenang, ya, oleh mereka anak keturunan orang-orang Persia yang menjadikan, ya, mereka sangat dendam terhadap Umar ibn Khattab dan secara umum para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai, ya, mereka mengkafirkan para sahabat Nabi. Kemudian wa Utsman dzunnuraini, dan Utsman pemilik dua cahaya, ba'da musyawaratin baina jama'atin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi wilayatihi lil khilafah. Utsman ibn Affan menjadi pengganti Umar. Sebagaimana kita ketahui, Umar wafat, ya, dengan sebab yakni tindakan pembunuhan senyap, ya, yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah, ya, seorang budak Majusi, ya, milik sahabat Al-Mughirah ibn Syu'bah. Di mana saat, ya, beliau memimpin sholat subuh, budak tersebut menyelinap, kemudian dengan pisau beracunnya, ya, menusuk Umar beberapa tusukan. Sampai kemudian, ya, para sahabat yang hadir ketika itu, Umar memerintahkan sahabat Abdurrahman ibn Auf untuk menggantikan beliau sebagai imam. Yang lainnya, ya, mengepung Abu Lu'lu'ah ini sampai dia memakan korban sahabat yang lain dan dia pun mati, bunuh diri. Ya. Dan ternyata, ya, kuburannya di Iran sana ini dijadikan sebagai tempat meminta-minta dan dianggap dia sebagai pahlawan. Ya. Bahkan namanya dijadikan sebagai nama bandara. Ya. Kalau kita kan nama bandara untuk anu, ya, pahlawan, ya. Ada bandara Adi Sucipto dan sebagainya. Di sana ada bandara Abu Lu'lu'ah. Ya. Ini sebagai gambaran bagaimana, ya, mereka demikian memuliakan dan mengagungkan, ya, orang yang telah membunuh khalifah Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Utsman ibn Affan menggantikan Umar ibn Khattab sebagai khalifah setelah musyawarah dari beberapa sahabat, ya, beberapa sahabat Nabi yang masing-masing dari yang memusyawarahkan ini adalah orang-orang yang pantas untuk menjadi khalifah semuanya. Ya, di dalamnya ada Ali bin Abi Thalib, di dalamnya ada Abu Abdurrahman ibn Auf. Ya. Dan mereka sepakat, ya, untuk menentukan Utsman ibn Affan sebagai khalifah. Fa'ajma'u ala dhalik, yani mereka sepakat, fakana tertibuhu al-thalith, maka urutan beliau yang ketiga, ini fil fadli wal khilafah, adalah urutan di dalam keutamaan dan urutan di dalam kepemimpinan terhadap umat ini. Ini Utsman ibn Affan dan masa, ya, kepemimpinan beliau terhadap umat ini, ya, cukup lama, lebih dari masa kepemimpinan Umar, ya, sekitar 13 tahunan lebih, dan beliau pun, ya, wafat setelah, ya, dibunuh oleh orang-orang Khawarij, ya, yang melakukan demonstrasi sampai pada akhirnya terbunuhlah khalifah yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian wa Aliyun al-Murtada ar-Rabi' fil khilafati wal fadl, dan selanjutnya Ali al-Murtada, di mana beliau adalah urutan yang keempat di dalam khilafah dan di dalam keutamaan, radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka semua. Kata beliau selanjutnya, hadza huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah as-sabiqi wal lahiqi fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ra'sihim al-khulafa ar-rashidun radhiyallahu ta'ala anhum. Inilah yang merupakan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah as-sabiq wal lahiq, yang telah berlalu kehidupan mereka, ataupun yang lahiq, yang akan datang, ya, seluruh Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas keyakinan ini tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khususnya terdepan dari mereka adalah para khulafaur rasyidin, para khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, bahwa mereka adalah paling utama sahabat, ya, dari seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan paling utamanya dari umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian urutan sebagaimana yang disebutkan di dalam matan tersebut. Tayyib, ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.